putus di tengah jalan. Terpaksa mengalah. Mengapa menyinta, andainya tak setia, tak usahlah bercinta, jika hanya berpura. Bila hati dah jemu, mula berpaling tadah, tak pernah sesalan. jari berdarah di retak setia, menanggung luka di sebalik senyuman, hanya kerana aku seorang wanita. Lemah tiada daya, hati kecewa dengan janji. Tapi meluahkan rasa. Maafkanlah aku, andai kau terasa. Biar ku paparkan apa yang terjadi. Moga engkau tak ulangi. Sungguh tak kusangka kau berpaling tanda. Setelah lamanya menjalinkan cinta, dalam diam-diam kau sudah berpunya. Tanpa aku menyadari semuanya. Aku mendoakan agar kau bahagia bersama si dia. Insan yang kau suka, percintaan kita tak sampai kemana, setakat di bibir saja. Sayang, kau bina mahligai dari air mata yang jatuh berderai di wajah sepiku. Kerana ku masih teringat padamu. Begitu payahnya nak ku melupakan. Pernahkah engkau fikirkan, oh sayang? Terlena kerana ku masih teringat padamu. Begitu payahnya nak ku melupakan. Pernahkah engkau pikirkan, oh sayang? kan hatiku yang kau hangatkan. Terasa kecabarnya kelakianku ini dengan sikapmu. Mentah aku ini insan kekurangan, senangnya kau main. Seringkali bisa

sinar mentari senja mendung menyelubungi melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi laksana embun pagi yang menyirami. Thank you. siapa.